ngecerita Jakarta kados swarga. Sinten sing kondo pingin sugih ken cepet temriko. Dongeng sing manis ampun percaya mang pikir timbang mengkunjur kelo. Boten sak teng Jakarta go bangun desane dewe. Boten sak teng Jakarta deso dewe banget butuh. Yen boten gadah koneksi nggih rekaos nglamar damelan mesti nggih nelaske ongkos. Pun muter muter kados kangsingan pengin hasil angger syarat ngertos. Boten sak teng Jakarta go bangun desane dewe. Boten sak teng Jakarta deso dewe banget. Rezeki boten kudu teng Jakarta. Modale jujur rajin tekun mesti sakete. Contone kulo nggih laren desa sing riyen pun wareg le sengsara.